Sahibul Fadilah, insyaAllah kita dah berada di penghujung program forum ini, dan kita bagi peluang kepada Sahibul Samahah Datuk Mufti untuk membuat sedikit penggulungan dan kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir ringkas ya. Terima kasih banyak kepada kedua-dua panel kita ni dan semua yang hadir, kepada yang ada di dewan ini dan juga yang menonton dijemput untuk belajar di KUIPS. Khususnya itulah dia punya message yang kita nak sampaikan. Dan kita harap fakulti ataupun kuliah Al-Quran dan Sunnah ini akan menjadi satu kuliah yang berbeza, di mana bukan bukan orang hantar kerana fikir nak jadi penceramah ke nak kerja apa, kerana dia nak menjadi pelajar ilmu. Sebab itu insya-Allah mudah-mudahan ibu bapa yang hadir, untuk ibu bapa yang melihat ini, mudah-mudahan saya harap mereka hantar anak mereka ke sini. Guru-guru di sini iaitu pencerah sini bukan saja memberi ilmu tetapi mendidik juga dengan akhlak yang baik, supaya ada saksiah Islamiah bagi pelajar-pelajar itu. Yang kedua ialah tadi saya dah sebut tadi tentang halaqah yang berterusan di surau ni yang kita akan buat, di mana kita akan cuba usahakan supaya setiap pelajar yang keluar daripada KUIPS dia ada kitab-kitab mutun, dia ada mutun ilmiah yang mana dia akan habis, ataupun kitab-kitab tertentu asas yang dia talaki habis bersama dengan masyaikh yang ada di sini. Jadi itu akan menjadi salah satu ciri istimewa pelajar KUIPS yang kita harapkan. Dan dengan program ini, yang menonton dan semuanya, saya mengharapkan supaya support KUIPS dan insyaAllah boleh pohon masuk KUIPS, dan kita akan usahakan kalau ada rezeki kita akan usahakan untuk memberikan beasiswa kepada setiap yang masuk. Jika yang dah kaya tu, saya ingat bolehlah belanja sendiri juga, support kita juga kan. Yang banyak duit tu tak payahlah kan. Yang memerlukan, terutama tadi ada sebut mu'allaf ke apa, ahlan wa sahlan, tapi dengan syarat-syarat tadilah. Kita nak istimewa, bahasa Arabnya bagus, akhlaknya bagus, keluar menjadi penuntut ilmu yang bagus daripada kolej ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Dan seperti mana tadi disebut oleh Dr. Kamilin, memang kita merancang untuk mempunyai satu universiti, bangunan universiti yang tersendiri di Sungai Cucuh yang telah kita pilih, seluas 100 ekar lebih, patut 120 lebih kurang target kita. Dan proses pembelian tanah sedang berjalan, dan kita peruntukkan daripada MAIB pun yang membabitkan ratusan juta juga telah ada. InsyaAllah mudah-mudahan KUIPS akan menjadi satu pusat pengajian terutama bagi Quran dan Sunnah yang kuat di rantau ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Gemersi azan hampir tiba, azan dilantun tanda ingatan. Forum berakhir dengan jaya, moga dapat rahmat keberkatan. Dengan itu saya serahkan kepada MC kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman untuk meneruskan atau cara seterusnya.